salah rusuh basabala di parantian. Dulu menotabang pulang ke kubangan, kini imamalayo sinan bersarang. Buang ragu jo bimbang, udah pulang karena pulang karena